إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين يرحمكم الله جماعة جمعة yang saya cintai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa nanti banyak sekali orang-orang pada hari kiamat pada kaget, pada terkejut. Kenapa terkejut ma'asyiral muslimin? Karena mereka menyangka selama hidup di dunia memiliki banyak amal soleh, tetapi ketika sampai di akhirat rupanya amal soleh itu habis. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu adalah surat Az-Zumar ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim wabadalahum minallahi malam yakunu yahtasibun wabadalahum dan tampak bagi mereka minallahi dari Allah. Kata Ibnu Katsir, ahli tafsir, tampak bagi mereka dari Allah berupa hukuman, berupa siksaan, malam yakunu yahtasibun, yang dahulu belum pernah mereka perkirakan sedikitpun. Kemudian ada dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar saat para khatib membacanya setiap Jumat, Allah Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah, tahukah kamu? Hal ataka, apakah datang kepadamu hadithul ghasyiyah, berita tentang kiamat? Jadi salah satu nama kiamat adalah al-ghasyiyah. Ada apa dengan al-ghasyiyah, wahai Allah? Kata Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah manusia pada hari itu khasyi'ah. Dari kata khusyuk. Tapi bukannya khusyuk di sini, khusyuk ketika sholat. Tapi tertunduk ketakutan. Kenapa? Amilatun nasibah, amilah dia bekerja keras, nasibah hanya capek saja yang dia dapatkan. Tasla naron hamiyah, kemudian dia masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman tentang adanya hari kiamat, beriman tentang adanya pembalasan, mengimani tentang surga dan neraka, saya kira tiada seorang pun dari kita yang ingin termasuk dari mereka. Yang perlu saya tegaskan di sini, ma'asyiral muslimin, adalah ada dosa-dosa yang terkadang kita itu mengerjakannya, kita tidak sadar kalau itu menghapuskan amal kita, karena ketidaktahuan kita, kita terus melakukannya. Banyak sekali dosa itu. Kalau kita cantumkan satu persatu, tentu waktunya tidak cukup karena memang dibatasi cuma 15 menit ma'asyiral muslimin. Tetapi saya di sini akan menjelaskan dua saja. Pertama, dosa yang sangat membahayakan yang menghapuskan semua amal soleh. Pertama kali adalah dosa syirik. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika," sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, "wa ila alladziina min qablik," dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyuna? Wahyunya ma'asyiral muslimin. Kata Allah Ta'ala, "La in asyrakta," jika kamu berbuat syirik, "la yahbatanna amalu," pasti terhapus semua amalmu, "wala takunanna minal khasirin," dan pasti kamu tergolong orang-orang yang merugi. Itu Az-Zumar 65. Sementara dalam Al-Ma'idah 72 Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah," siapapun berbuat syirik kepada Allah, "faqad harramallahu alaihi aljannah," sungguh Allah mengharamkan surga atasnya, na'udzubillah, "wa ma'wahu annar," tempat kembalinya adalah neraka, "wa ma lidzalimina min ansar," dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Kita semua sepakat ma'asyiral muslimin bahwa syirik adalah dosa yang menghabiskan semua amal soleh. Cuma mungkin banyak dari kita yang enggak ngerti macam-macam syirik itu kayak apa. Maka saya katakan salah satu bentuk kesyirikan adalah datang kepada dukun. Makanya kita harus membedakan mana dukun, mana ustadz, mana kiai. Jangan-jangan kiai tadi berkedok dukun. Kenapa? Ketika kita itu panik, misalnya sakit, dokter mengatakan ini enggak ada penyakitnya, ini normal, kita enggak ngerti bagaimana berbuat, pasti jalan pintasnya adalah datang ke orang pintar atau dukun tadi ma'asyiral muslimin. Demikian pula ketika orang lagi di PHK, lagi butuh uang, enggak punya, ketika dia enggak ada iman, pasti di antara cara yang dia dapatkan adalah datang ke dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan," barang siapa mendatangi dukun, "au arrafan," atau paranormal, "fasa'alahu an syai'in," bertanya kepadanya sesuatu, bertanya saja ma'asyiral muslimin, "lam tuqballahu salatun arba'ina lailah," maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kemudian kalau dia membenarkan perkataan bah dukun tadi ma'asyiral muslimin, disuruh mendem ini dia lakukan, disuruh baca ini 1000 kali atau berapa ribu kali dia lakukan, disuruh melakukan ini maupun itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "faqad kafara bima unzila ala Muhammad," sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rajin sholat, kita sedekah, kita puasa, kita melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, tetapi kita melakukan kesyirikan. Itu nanti pada hari kiamat habis semua amal kita kalau kita meninggal dunia tanpa bertaubat dari syirik ini ma'asyiral muslimin. Contoh yang lainnya adalah pakai jimat. Apakah ditaruh di motor, ditaruh di mobil biar enggak dicuri orang, apakah ditaruh di rumah biar enggak ada penyakit, ataukah dipakai sebagai kalung, ataukah sebagai cincin, diyakini bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan bala dan lain sebagainya. Dalam riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat. Rupanya Nabi melihat pada lengan sahabat itu ada halqatun min sufrin, ada satu gelang dari kuningan yang ada di lengannya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Sahabat tadi mengatakan, "Minal wahinati ya Rasulullah," ini untuk menghilangkan penyakit wahina, penyakit yang menyerang lengan dia wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inzaha," lepaskan, "fa innaha la taziduka illa wahnan," itu enggak menambah kepadamu kecuali penyakit. "Wala imitta," dan kalau kamu mati, ini bahayanya ma'asyiral muslimin, "wahiya alaika," dan gelang itu ada padamu, "ma aflahta abadan," selamanya kamu tidak akan beruntung karena masuk neraka selama-lamanya. Ini adalah salah satu contoh dosa syirik. Dosa berikutnya ma'asyiral muslimin adalah memakan makanan yang haram. Jangan sampai kita itu makan makanan yang haram. Jangan sampai pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang haram. Dan usahakan ketika kita bekerja, kita amanah dalam pekerjaan kita. Enggak nipu orang, enggak membohongi orang, enggak menzalimi orang, tidak membuat orang kecewa. Itu bisa menjadi makanan kita haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang yang safarnya lama, ma'asyiral muslimin. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan itu kata para ulama adalah orang yang sedang wukuf di Arafah, lagi haji. Dia mengatakan, ya Rabbi wahai Rabbku." Kata Nabi, "Wa mat'amuhu haram," tapi makanannya haram. "Wa mashrubuhu haram," minumannya haram. "Wa malbasuhu haram," pakaiannya haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan tumbuh dari barang-barang haram. "Fa anna yustajabu lidzalik," maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Ini adalah jadi orang yang makanannya haram, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut berhati-hati ma'asyiral muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah taala, agar kita tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang menghapuskan semua pahala ibadah kita, mari kita rajin-rajin mendatangi majelis taklim. Mari kita rajin mendengarkan siaran-siaran radio tentang keagamaan, tentang akidah, tentang fikih, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tauhid yang benar, agar kita ngerti mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, dan apa saja sih bentuk-bentuk pekerjaan yang haram itu. Kalau Nabi Muhammad SAW yang seorang Nabi diperintahkan untuk senantiasa membaca, padahal beliau juga enggak bisa membaca kan, tapi diperintahkan iqra, bacalah. Beliau diperintahkan Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Maka bagaimana dengan kita semua ma'asyiral muslimin? Mari kita rajin-rajin membaca, mari kita terus belajar. Jangan sampai kita itu ilmu agama kita adalah ilmu ketika kita SD dulu, kemudian tidak kita update lagi. Jangan sampai kita berjalan menuju Allah dalam beragama ini tanpa dasar ilmu. Mari kita penuhi majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang terus masuk surga karena mencari ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan," barang siapa melewati suatu jalan, "yaltamisu fihi ilman," pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, "sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini saja khutbah kita siang hari ini ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وإحسانك يا أرحم الراحمين.